matamu terasa merusuk tepat di jantung hatiku. Tarik nafas terdalam seiring balas tatapmu. Memacu nadi kacaukan adrenalinku. Tak ada yang salah, tak ada yang tak benar. Di mataku semua tergambar indah. Kau lewati malam-malam sepi. Kaulah alasan terbesar dalam hidupku. Mana mungkin ku kan bisa melupakanmu. Ku cari-cari celah